Tip ada PR ya. Dahulu mereka bodoh, kemudian mereka belajar, jadilah mereka pintar ya. Taib. Siapa nomor satu? Baca. Senantiasa dia di dalam tahdid, di dalam kesesatan, terobat ambing dalam kebingungan. Hum kanu jahilin. Suma ta'lamu. Wa asbahu al-adhkiya. Apa artinya? Mereka dahulu bodoh, kemudian mereka belajar ta'lamu apa? Hah? Ta'lamu. Oh ya, kalau ta'lamu mengetahui. Kalau ta'lamu belajar. Taib. Wa asbahu al-adhkiya. Baik, cerdasnya ya Rabb. Ya. Jadi kecukupan bagi orang yang menemukan jalan yang benar. Juga ada al-Qur'an. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Orang yang disebut sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Iya. Jahilina keadaannya dengan mengatakan karena mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niabatan anil fakhi fi mahali nasbi. Niabatan anil fathi. Niabatan anil fathi. Liannahu. Liannahu minal af'alil khamsah. Itu fi'il gitu. Minal jamu muzakkar salim. Jamu muzakkar salim. Jamu muzakkar salim. Wa nun rumadun anil tanwil fil ismil mufrad. Iya. Summa. Summa harfu atfin. Ta'alamu. Fi'lun mudhari'un fi'lun madin mabniun ala domi liti solihi bi wawil jam'i jama'ah terus jama'ah al wawu wawu jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun al alifu alif lil itlaq terus wa harfu atfin. Asbahu fi'lun madi nakis mamniun ala sukun domi liti solihi bi wawil jama'ah al wawil tarfa'ul isma watan sibul khabar al wawu al wawu wawul jama'ah mamniun ala sukun fi mahali raf'i ismu asbaha. Wal alifu alif lil itlaq. Adkiya'a khobaru asbaha. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi liannahu jam'u taksir. Ya, apa mufradnya? Zakiya. Zaki ya, zakiyun. Ya hum kanu jahilin thumma ta'allamu wa asbahu adhkiya'a. Taib. Nomor dua siapa? Apa soalnya? Pada pagi hari manusia kafir lalu mereka belajar kemudian menjadi muslim. Ya. Coba baca. An-nasu asbahul kafirina thumma darasu summa darasu summa kanul muslimina. Apa artinya? Manusia pada pagi hari. Pagi hari kafir. Kafir kemudian mereka belajar kemudian dahulu mereka muslim. Mereka muslim. Dahulu. Kemudian menjadi muslim. Soro muslim. Saru. Saru. Jadi jangan kanu ya. Kalau kanu Saru. Oke. Okay. Ya Rob. An-nasu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih di anahu isim mufrad di anahu jama' taksir asbahu fi'lun madin naqisun mabniun ala dhommi fi mabniun ala dhommi di tisolihi bilwawi jam'i berjamaah tarfaul is tarfaul isma wa tansibul khobar ya. Alwawu wawul jamaah mabniun ala sukun fi mahali kof'i ismu asbaha al-kafirina khobaru asbaha mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niabatan anil fathi li'annahu jam'u mudhakkar salimi wa nunu iwadun anitanwin fil ismin mufrad yeah. Summa harfu atfin darasu fi'lun madin mabniun ala dhommi ditisolihi bilwawi jama'ah alwawu jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun al-alifu alif lil itlaq summa wawu summa harfun atfin soru fi'lun madin nakisun mabniun ala dhommi li itisoli bil wawil jamaah al wawu jamaah mabniun ala sukun fi mahali rafi ismu soro al alif alif itlak al muslimina khobaru soro mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u niabatan anil fathi fi mahali di anahu jam'u mu'anasi salim wanunu iwadun ani tanwin fil isim mufrad tayyib barakallahu fik. Ini masih isim jumlah ismiyah dengan fi'il madhi. Coba ubah ke dalam fi'il mudhari. Semuanya ini madhi ubah ke fi'il mudhari. Kan an-nasu asbaha af'ala yuf'ilu asbaha yusbihu yusbihuna al-kafirina kafirina thumma yadrusuna thumma Soro yasiruna. Al-muslimin. Baca. An-nasu yusbihuna al-kafirina summa yadrusuna summa yansiruna yasiruna al-muslimina. Ya Rabb, an-nasu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu simut taksir yusbihuna fi'lun mudari'un marfu'un. Kenapa marfu'un? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Fi'ul mudari'un naqis ya. Terus al-wawu wawul jamaah. Terus mabniun ala sukun. Terus fi mahali raf'i isim asbah yasiru ya. Terus jumlah terus al-kafirina khabar mubtada khabar yusbihu tadi teh bukan yasir ni yusbihu ya. Mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niabatan anil fathi li'annahu jamul mudhakkar salim wa nun iwadun natan fil ismil mufrad wa jumlatu minal ismil asma fi'il mudhari' wa apa ismuhu wa khabaruhu fi mahali rafi khabar mubtada ya. Summa harfu atfi yadrusuna fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi al-wawu subutun niabatan anil dhammi li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al-wawu jama'ah mabniun ala sukun fi mahali rafi fa'ilun thumma afu atfin ha yasiruna yasiruna fi'lun mudhari'un marfu'un ha fi'lun mudhari'un nakisun marfu'un lit tajarrudihi anin nasibi wal jazmi wa alamatu rafihi bisubutin bisubutin li'annahu minal af'ali khamsah tadi lupa tansibul isma wa tarfi'u khabar. Terus al-wawu wawu jama'ah mabniun ala sukun sukun fi mahali rafi ismu yasiru ya al-muslimin khabar yusbihu yasiru man subun wa alamatun nasbihi al-ya'u niabatan anil fathi li'annahu jam'u mudhakkaris salim wa nunu iwadun anitanwin fil ismil mufrad. Ada hadis baca ya'ti alan nasi zamanun, apa artinya? Telah datang kepada manusia satu zaman. Asbahar rajulu mu'minan. Terus dulu wa yumsi kafiran illa man ahyahullah hayhu illa man ahyahullah hu ha'hi. Jadi apa? Fa'il. Illa man ahyahullahu bil ilmi. Apa artinya? Bukan dari awal. Telah akan datang kepada manusia satu zaman. Di pagi hari, seseorang mukmin, dan di sore hari kafir, kecuali orang yang Allah hidupkan dia dengan ilmu. Coba ya Rabbi, ya'ti fi'lun mudari'un marfu'un lit tajarrudihi anin nasibi wa jazimi wa alamatu raf'ihi. Enggak dibuang, ada ini. Harful ini bukan pada rafa atau pada jazm. Muqaddaratun alal alif, maksura alal ya, boleh ya. Alal alif. Alif apa namanya maksura? Ala harfu jarin annasi ismu majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri li annahu jama taksir zamanun mubtada. Ah, mubtada. Ini di awal kalimat gitu. Mana mubtada? Fa'ilun. Ya. Jadi antara fi'il dan fi'il bisa aja diseling oleh oleh jar majrur. Yang datang itu apa? Zaman, bukan orang. Akan datang suatu zaman kepada manusia. Itu sama aja dengan ya'ti zamanun alannas ya. Tapi alannasnya didahulukan. Ulangi, zamanun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad asbaha fi'lun madin naqisun mabniun alal fathi lal mahala lahu minal i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khabar ar-rajulu ismu asbaha marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad mu'minan khabar asbaha mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad wa harfu atfin yumsi fi'lun mubari'un marfu ya'ti al-nasi zamanun yusbihu, ini mestinya ya, wa yumsi gak apa-apa, wa yumsi, yumsi apa? Fi'lun mubari'un marfu naqisun marfu'un wa alamatu raf'ihi muqaddaratun ala alif alif maqsurah ya. Terus tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Terus kafir kafiran is khabar belum wa ismu amsa wa ismu yumsi fi mahal dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila ar-rajul. Nah, di sini ada fa'il, tapi untuk amsa fa'ilnya disebut isim amsa ya. Kafiran khabar amsa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri li'annahu ismul mufrad illa ida disebut huruf istithna. Istithna itu apa? Kecualian. Pengecualian. Man ini dianggap kalimat baru aja ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tadi yang terbaik di antara keduanya adalah Mubtada. Mubtada. Ya, mubtada ya. Tar. Ini kita belum belajar setelah huruf istisna. Setelah huruf istisna disebut mustatsna. Disebut apa? Mustatsna. Belum belajar. Nanti akan dipelajari dalam mansubatul asma. Salah satu mansubatul asma adalah mustatsna. Mustatsna itu artinya apa? Yang dikecualikan. Isim yang datang setelah huruf istisna. Nah, salah satu yang nasab adalah mustatsna. Walaupun tidak mutlak, tidak seluruh mustatsna, tapi nanti kita pelajari secara detail. Anggap saja ini kalimat baru. Nanti kalau kita sudah belajar mustatsna, kita akan apa? Akan pelajari keterkaitannya dengan huruf istisna. Tapi yang jelas mustatsna apa? Saya bilang tadi man mansub. Taib. Ah, coba man disebut apa? Mustatsna ya. Coba ya Rob. Mustatsna harus nasab kan? Coba. Man. Istifham bertanya, man anta itu istifham. Siapa kamu gitu? Ana talib itu istifham. Man di sini masuknya ke dalam isim mausul ya. Isim mausul. Coba. Man ismul mausul. Mabniun alal alas sukun fi mahali nasbi mustasna. Mustasna bukan maf'ulun ya. Mustasna itu aja ya. Ahya fi'lun, fi'lun madin, fi'lun madin mabniun ala ala sukun. Iya gitu. Iya. Apa namanya? Tadinya Yahya kan? Yahya. Tadinya Yahya. Yahya apa artinya? Hidup. Kalau menghidupkan, ahya, ya. Ahya. Jadi tadinya huruf ya ini alif maksurah. Ini juga ya. Muqad mabniun alal bukan mabniun ala bukan sukun alal alif muqad alal alif maksurah. Terus hu ya maf'ulun bi tapi jangan begitu dhamirun muttasilun mabniun ala ala dhammi fi mahali nasbi maf'ulun bi. Terus Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi ahli annahu ismul mufrad bi ya dan seterusnya ya. Fahimtum? Coba antum tulis, antum fikirkan dulu ya. Fikirkan. Dikasih waktu 2 menit. Mau nanya, Ustaz? Silakan. Kalau asbahu al-kafirina, jadi asbahu wa ismu asbahu wa khobaru asbahu fi mahali rafi khobarul mubtada gitu, Ustaz. Ya. Itu mau kan nanya atau memastikan. Barakallahu fi. Ya, ya. Apa semua huruf akhwat kana sudah dibahas? Belum? Nah, diam aja tuh. Apa yang belum? Semuanya? Enggak itu asbaha sudah. Apa karena itu tentang waktu kan sudah mulai dari asbaha, adha, dhalla, amsah, bata, soro, laisa. Laisa dulu ya, kita bahas laisa. Apa laisa? Tidak ada. Sama termasuk fi'il naqis karena hanya ada waktu tapi tidak ada kejadian. Umpamanya Zaid bukanlah seorang guru. Laisa Zaidun ustadzan, ya. Laisa Zaidun ustadzan. Coba i'rab. Laisa fi'lun madhin naqis mabniun 'alal fathhi la mahala lahu minal i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Zaidun ismu, laisa marfu'un wa 'alamatun rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu ismu mufrad ustadzan khabar laisa mansubun wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Taib. Ini mufrad. Sekarang contohnya orang-orang mukmin, orang-orang mukmin jamak ya. Bukanlah orang-orang munafik, bukanlah munafikin. Laisa al-mu'minuna al-munafiqina. Mu'min itu bukan munafik, itulah intinya. Ya Rab, laisa ya fi'lun madhin nakisun mabniun alal fathhi la mahala min i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Al-mu'minun ismu laisa marfu'un wa alamatun raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhammi li'annahu jamu mudzakkari salim wa nun iwadun anit tanwin fil ismi mufrad al-munafiqin khabar laisa mansubun wa alamatun nasbihi ya dan seterusnya. Coba yang atas ubah ini kan fi'liyah ya, ubah menjadi ismiyah. Zaidun laisa ustadzan. Ya Rab, Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhir li'annahu ismul mufrad. Laisa fi'lun madin naqisun mabniun alal fathhi la mahala lahu minal i'rab tan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Terus ayo, belum selesai. Ayo. Wa ismu laisa domirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila Zaid ya. Terus ustadzan khabar laisa man subun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi'il li'annahu simufrad wal jumlatu min laisa wa ismuhu wa khabaruhu fi mahali raf'i khabar mubtada. Sekarang ini nih, ubah ke dalam jumlah ismiyah. Al-mu'minuna laisu. Al-munafiqina. Ini sama ya. Ya Rabbah. Al-mu'minuna mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammi li'annahu jam'ul mudzakkari salim wa nun iwadun 'anil tanwin fil ismil mufrad laisu fi'lun madin naqisun mabniyun ala ala dhommi litisolihi bi wawil jama'ah al wawu wawul jama'ah mabniyun ala sukun fi mahali raf'i ismu laisa wal alifu lil itlaq al munafiqin khabar laisa mansubun wa alamatun nasbihi al ya'u niabatan ya terus wal jumlatu min laisu al munafiqin fi mahali raf'i khabar mubtada jubat jumlah ismiyah. Dua orang laki-laki itu bukanlah mahasiswa. Laisa rajulan atau rajulaini? Rajulani. Talibaini. Bukan talibina. Talibaini. Sebab ininya dua. Irab. Laisa fi'lun madin naqis mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab tar fa'ul isma wa tansibul khabar. Terus ar-rajulani ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niabatan anil dhammi li'annahu isim tasniyah wa nun iwadun anit tanwin fil ismul mufrad talibain khabar laisa man subun wa alamatun nasbihi alya niabatan anin fathi liannahu isim tasniyah wa nun i'rabah ke dalam jumlah ismiyah ar-rajulani laisa talibaini ya ya rab ar-rajulani mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafihi al-alifu niabatan 'anil dhammi li'annahu isim tasniyah nun laisa fi'lun madin nakisun mabniun alal fathi litisolihi bi alif tasniyah wal alif tarfa'u isma atau ismul khabar ya wal alif alif tasniyah mabniun ala sukun fi mahali rafi ismu laisa dan seterusnya ya. Fahimtum ada pertanyaan tentang laisa? Ustaz ini soal Ustaz. Ya. Jika isim laisa bisa disambung sama domir lastu toliban. Ya, sama itunya. Sekarang saya bukanlah seorang ustaz. Kompetensi anak anak ustadzun ya masuk laisa jadi lastu lastu ustadzan lastu ustadzan coba lastu ustadzan irab lastu fi'lun madin mabniun ala sukun litisolihi bi domirin raf'in mutaharrikin tu dhamirun raf'un mutaharikun mabniyun ala dhammi, mabniyun ala dhammi fi mahali raf'i ismu laisa, ya sama dengan mengi'rab fa'il yang dhamir, ya. Kami bukanlah orang-orang yang ganteng. Kami bukanlah orang-orang yang ganteng. Gimana? Lasna. Hah? Lasna apa? Jamilin. Jamilan? Masakan nahnu. Jamilina. Jamilina, ya. Kami bukanlah orang-orang kafir. Lasna kafirin. Apakah kamu anti, ya? Apakah kamu seorang muslimah? Lasti. Bukankah kamu seorang muslimah? Coba. Alasti. Apa? Alasti. Alasti muslimatan. Muslimatan. Alasti muslimatan. Apa jawabannya? Ya, saya seorang muslimah. Gimana? Naam, lastu muslimatan. Enggak, bala. Oh, bala. Ana muslimah. Jangan bala lastu muslimah. Jangan. Berarti saya bukan muslimah itu. Kalau jawabannya ya, saya seorang muslim, bala. Apa bedanya naam dengan bala? Kalau naam jawaban bagi pertanyaan yang kalimatnya positif. Aanti muslimah? Naam, ana muslimah. Apakah kamu seorang muslimah? Ini positif kan? Kalau negatif, alasti muslimatan? Bukankah kamu seorang muslimah? Jawabnya bala. Ana muslimatan. Kalau umpah alasti muslimatan terus dijawab naam, itu berarti bukan muslimah. Ketika Allah berfirman alastu birabbikum, surat itu apa? Al-Araf. Alastu birabbikum, pertanyaan Allah kepada ruh yang sebelum ditiupkan ke apa? Ke janin. Alastu birabbikum, apa jawabnya? Bala syahidana. Bukankah aku adalah Rabbmu? Dijawab iya, kami bersaksi. Artinya, iya kami bersaksi, engkau adalah Rabb kami. Berkata Ibnu Abbas, lau qalu na'am lakafaru. Seandainya mereka menjawab na'am, maka kafir. Alastu bi rabbikum? Na'am. Umpamanya, bukankah aku Tuhanmu? Jawab, iya kamu bukan Tuhan kami. Nah, begitu maknanya. Jadi kalau pertanyaannya negatif, jawabnya bala. Kalau pertanyaannya positif, jawabannya naam. Kalau dalam bahasa Indonesia bala enggak ada, ya. Bahasa Sunda mah ya bala. Bala-bala dan barala. Ini bala buruan teh. Apakah kamu seorang muslim? Jawabnya iya. Bukankah kamu seorang muslim? Jawabnya bukan. Jawabnya iya, saya seorang muslim. Kalau jawab bukan, bahasa Indonesia enggak ada jawab khusus kan? Ya. Dalam bahasa Arab ada bala, dalam bahasa Jerman ada. Ada yang tahu apa? Doh. Iya. Umpah, apakah kamu muslim? Jawabnya iya. Apakah kamu kafir? Jawabnya nain. Nain itu tidak. Bukankah kamu muslim? Jawabnya doh. Masih ingat ya? Udah segitu-gitu, jangan nanya lagi. Yang saya ingat doh. Ihli bedih, nah itu ingat. Ada pertanyaan? Baik, Ustaz, kalau bersambung jadi ianya siapa yang tersesat? Mereka adalah orang-orang. Iya, kalau disambungkan dengan domir, berarti ada dua huruf yang mati, ya dengan sin, ya. Ya dengan sin. Maka karena ia itu huruf ilat, dia fleksibel, dia yang dibuang. Lastu, lasta, lasti, lasna, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, kalau laisa fiil mudhorenya apa laisa? Khusus laisa tidak ada fiil mudhore, tidak ada amr. Khusus laisa ya. Kalau yang lain-lain ada. Ah, tanggung satu lagi, la yazal atau ma yazal ya. Mazala, mabariha, ma mangfakka dan yang lain-lainnya itu maknanya sama. Yaitu apa? Tidak henti-hentinya. Selalu, always, terus menerus. Kalau untuk fi'il madhi pakai ma, mazala, mabariha, mangfakka gitu ya. Kalau untuk fi'il mudhari pakai la, la yazalu, la yabrahu gitu ya. Nah, contoh apa arti mazala? Tidak henti-hentinya alias selalu. Coba baca dulu. Mazalal muslimu abidan lillahi hatta ya mutapa. Tat itu ada ti itu. Tat itu kenapa antum enggak istiqomah tadi ti atau yang muta kenapa tak tidak ti iya kenapa tak kenapa nasab hatta huruf nasab pernah dibahas iya huruf yang menasabkan fi'il mudhor ya. Mazalal muslimu abidanillah hatta yamuta. Apa artinya? Selalulah atau tak henti-hentinya seorang muslim beribadah kepada Allah sampai mati. Ya Rabb. Mazala fi'lun madin nakisun mabniun alal fathi la mahallallahu minal i'rabatar fa'ul isma wa tansibul khabar al muslimu ismu mazala marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi ya'na ismul mufrad abidan khabar mazala mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi annahu ismul mufrad lillah jar majrur hatta coba ya rab hatta harfun nasbi yamuta fi'lun mudhari'un mansubun bi ya gitu mansubun bi an mudmaratan ba'da hatta terus wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu wa ya'udu ila al-muslim. Nah, sekarang saya kasih soal bahasa Indonesia antum terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Seorang mahasiswa selalu belajar sampai lulus di dalam ujian. Gimana? Mazala at-talibu belajar. Bisa darosa, bisa ta'allama. Bikin isim fa'ilnya. Seperti ini abada, ya budu isim fa'ilnya abid kan? Darisan bolehlah atau muta'alliman ya. Muta'alliman hatta membuka pintu itu dia akan masuk ke dalamnya dan terjerembab. Yan terjerembab ya. Fil imtihan atau ikhtibar enggak apa-apa, sama. Mazala talibu muta'alliman hatta yanjaha fil imtihan. Baik. Sekarang kalau ininya jamak. Mahasiswa, para mahasiswa itu selalu belajar sampai mereka lulus dalam ujian. Ada yang berubah enggak kira-kira? Mazalu apa mazalu? Masih fi'liyah. Masih fi'liyah. Mazala apa mazalu? Mazala. Terus at-tullabu muta'a muta'alimin muta'alimun muta'alimun atau muta'alimin ta'alimin muta'alimin hatta yan yan jahu apa yan jahuna jahuna apa yan jahu janjihi enggak ada janjihi. Yang jahu apa yang jahu nak? Yang jahu fil imtihan. Coba baca dulu mazalat tullabu muta'allimina hatta yang jahu fil imtihan. Ya Rab, mazalat nabriyan Allah la mahala lahu minal i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Terus ya at-tullabu ismu mazala mabni marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu jam'u taksir muta'allimina khabar mazala. Terus mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niabatan anil fathi li'annahu jama' mudhakar salim wa nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad hatta harfun nasbin yanjahu fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta wa alamatun nasbihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsa. Terus al-wawu wawul jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fi mahali raf'i fa'ilun. Terus fil imtihan jar majrur. Coba ubah ke dalam ismiyah. Ini kan fi'liyah ya. Ismiyah. At-tullabu mazalu muta'allimina kesananya sama ya, hanya berubah ini aja. At-tullabu mazalu ya. Coba i'rab mazalu saja. At-tullabu kan apa? Mubtada. Mazalu fi'lun madin naqisun mabniun ala ala dhommi litisalihi bi wawil jama'ah al-wawu jama'ah mabniun ala ala sukun fi mahali raf'i ismu mazala ya, dan seterusnya. Ini sama dengan mabariha manfakka ya, sama artinya, sama fungsinya, sama contohnya. Fahimtum? Iya. Ini kasus pada fi'il apa? Madhi. Kalau fi'il mudhari'nya jadi la yazalu. La yazalu. Untuk mufrad, untuk tasniyah la yazalani, ya. Untuk jamak la yazalu. Nah, ya. Ma-nya diganti dengan la. Jadi untuk ma berlaku pada fi'il madhi, untuk fi'il mudhari'nya menjadi apa? La yazalu. Nah, di i'rabnya la yazalu saja, ya, boleh. Nanti ada rinciannya, la-nya la nafi, yazalunya fi'il mudhari'. PR. Selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran sampai hari kiamat. Itu hadis. Selalu ada satu kelompok. Apa kelompok? Ta'ifah. Dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tegak apa? Berdiri. Qoma, tapi pakai fi'il, pakai isim fa'il. Apa isim fa'ilnya? Qa'im. Tapi karena untuk ta'ifah, qa'imah. Ta'ifah itu bukan qa'imah, tapi jama'. Bisa qa'imuna, bisa qa'imina. Di atas kebenaran, alal haq. Sampai terjadinya kiamat. Terjadinya kiamat apa? Telah terjadi kiamat. Qamatil qiyamah. Untuk fi'il mudhari, yaqumu. Kalau al-qiyamah, ihwan ahwat. Ahwat. Jadi apa? Taqumu. Taqumu. Jadi senantiasa muncul satu kelompok dari kalangan umatku yang tegak di atas kebenaran sampai terjadinya kiamat, ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau madama sama aja. Madama fungsinya sama. Beda arti. Kalau madama artinya selama. Umpamanya contoh, aku akan beribadah kepada Allah selama aku hidup. Sa'budullaha madumtu hayyan. Seorang muslim akan beribadah kepada Allah selama dia hidup. Al-muslimu ya'budullaha madama hayyan. Madama itu isim kana. Terus isim madamanya mustatir, takutnya huwa kembali ke al-muslimu. Hayyan khabar madama mansubun. Nah, bisa gabung dengan ini. Sekarang soal kedua. Kamu selalu akan ditolong dalam menghadapi musuh kamu selama kamu berpegang teguh kepada sunnahku. Kamu selalu ditolong. Atau tahan-tahan-tahannya kamu akan ditolong dalam menghadapi musuh kamu selama kamu berpegang teguh kepada sunnahku. Ini juga hadis tuh. Ada yang ditanyakan mufradatnya, vokabnya. Dua-dua ada. Madama ada, mazala ada. Pakai fi'il madhi. Kamunya kalian. Kalian akan selalu ditolong. Menghadapi musuh-musuh kamu. Menghadapi apa? Kamu akan selalu apa? Kamu akan selalu. Mazala dengan antum gabungkan sendiri ya. Bisa? Mazala, mazala, mazalu, mazalat, mazalata, mazalna. Terus mazalta, mazaltuma, mazaltum, mazaltu, mazalti, mazaltuma, mazaltunna, mazaltu, mazalna. Jadi apa? Kamu selalu apa? Mazaltum. Ditolong apa? Berarti yang dipakai isim maf'ulnya. Apa isim maf'ul dari itu isim fa'il atau mansur? Mansurun itu untuk mufrad ya. Ala a'daikum. Menghadapi musuh itu ala a'daikum. Selama kamu apa? Madama untuk huwa madama, madama, madamu, madamat, madamata, madamna, madamta, madamtuma. Berpegang teguh apa? Tamassaka. Ya tamassaku. Isim fa'ilnya apa? Mutamassikun. Kalau jamaknya mutamassikuna atau mutamassikina. Berpegang teguh kepada sunnahku. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku al-mutamassiku bi sunnati. Al-mutamassiku. Itu untuk mufrad. Kalau untuk jamak mutamassikun atau mutamassikin ya, tergantung i'rabnya. Damirnya kalian. Kalian akan selalu ditolong dalam menghadapi musuh kalian selama kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Tasarruf sama dengan madama. Tasarruf. Tasarruf. Apa arti tasarruf? Wa madama wa ma tasarruf. Iya, fungsinya sama. Beda arti. Beda arti. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.